kapu hati surindu. Kapan torang ketemu? Hey. Semau bilang kalau sani susah tanpa ku terada ku dekat sadan say. Sebenarnya seberat waktu ku jauh dari say. Hey. Sapu hati tak tenang tak bisa percaya sama ku. Sampai Sunday yang saya pikir cuma koi. Baby girl yang saya mau tu sekarang jumpa koi. Sajang jadi musa belah laut untuk koi. Bukti sapu cinta hanya lebih pada koi. Overdosis ini sapu love. Mau kau di sini satra mau loan. Darling for the last saya mau bilang untuk go. Hati sudah tanam takkan mungkin saya let go. Sajuma sayangku, sajuma cintaku. Cuma mau denganku. Ada yang ngertikan ko. Oke coba budan ko dengar dulu samu curhat eh. Ini tentang LDR sabu tu nasihat. Apa yang harus saya buat kalau rindu sutra buat. Mungkin dengar itu sehati sedikit tambah kuat. Say, sepu hati surindu. Kapan torang ketemu hey. Semau bilang kalau sani susah tanpa ku terada ku dekat sadan. Say, sebenarnya seberat waktu ku jauh dari saya. Sapu hati tak tenang tak bisa percaya sama ku. Okay, semakin tertahan semakin saya rindu. Tak bisa mau tahan rasa ingin bertemu. Tapi sesadar dek jarak yang jauh. Saya yakin kau di sana baik-baik saja selalu. Cinta yang saya kasih luasnya seperti benua. Tetap aku sayang baku jaga sampai tua. Sapu rasa ini saya kasih semua. Jadi jangan kau takut saya setia tak mendua. Sapu rindu untuk kau makin lama makin tertampung. Saya cuma mau bilang kau itu sapu jantung. Oh Tuhan tolong jangan sampai ini bersambung. Berharap cinta ini terus berlanjut rada ujung terakan tuspu. Masih tetap butuh kau sebagai pelengkap dalam hidup yang saya butuh. Cepat kau kembali kau yang saya gemari. Kembali di sini saya surindu kau sekali. Say, sapu hati surindu. Kapan torang ketemu hey. Semau bilang kalau sani susah tanpa ku terada ku dekat sadan. Say, sebenarnya seberat waktu ku jauh dari saya. Sapu hati terat tenang tapi saya percaya sama saya. Sapu hati surindu. Kapan torang ketemu hey. Semau bilang kalau sani susah tanpa ku terada ku dekat sadan. Say, sebenarnya seberat waktu ku jauh.